الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ومسلمين dan مسلمات رحمني ورحمكم الله، الحمد لله atas segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat serta salam semoga dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya kita telah mempelajari rukun salat. Berapa rukun salat? 14. Dia terbagi kepada dua, ada yang qauliyah, ada yang fi'liyah. Qauliyahnya berapa? Qauliyahnya berapa? 5. Takbiratul ihram. Apa lagi? Al-Fatihah. Kemudian tasyahud akhir. Kemudian selawat. Kemudian salam. Selebihnya yang 9 fi'liyah, perbuatan. Baik. Kita lanjutkan. Qauluhu wal wajibatu allati tasqutu sahwan 8. Yang wajib-wajib, artinya wajib-wajib salat yang gugur karena lupa, ada 8 wajib. Yang pertama, at-takbiratu ghairul ula. Takbirat, takbir-takbir yang dibaca di dalam sholat selain dari yang pertama. Yang pertama apa hukumnya? Rukun. Yang kedua, at-tasmi'u lil imami wal munfarid. Tasmi'. Apa artinya tasmi'? Mendengar. Maksudnya ucapan sami'allahu liman hamidah. Ya. Sami'allah. Itu untuk imam dan munfarid. Orang yang sholat sendirian. Yang ketiga, at-tahmid lil kul. Tahmid bagi semuanya. Apa maksudnya? Tahmid apa? Memuji. Ucapan Rabbana walakal hamdu. Wajib kepada imam, orang yang sholat sendirian, dan makmum. Wattasbihu ruku'in wasujudin. Ucapan tasbih Subhanarabbiyal azim dengan Subhanarabbiyal a'la dalam ruku' dan sujud. Udah berapa? Udah berapa? Empat. Tasbih berarti tasbih 1, 2, 3, 4, 5. Tasbih di ruku', tasbih di sujud. Ya. Berarti 5. Qawlu rabbighfirli. Ucapan rabbighfirli. Kapan? Duduk di antara dua sujud. Kemudian wa tasyahudul awal. Tasyahud yang pertama pada salat berapa? Ya, salat yang memiliki 2 tasyahud. Baik. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, wal julusu lahu, duduk untuk tasyahud. Tasyahud mana? Tasyahud yang pertama. Tahun yang terakhir rukun. Ya, tasyahud yang pertama. Taib. Dzakara Syekhu rahimahullahu taala hadhil wajibati wa hukmu tarkil arkani wal wajibati amdan wa sahwan fi risalati syurutish shalati wa arkanuha wa wajibatuha. Ya. Syekh yakni pengarang Muhammad, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah menyebutkan wajib-wajib ini dan hukum meninggalkan rukun dan wajib secara sengaja atau lupa sudah beliau sebutkan di dalam tulisan beliau yang namanya syarat-syarat salat, rukun dan wajib-wajibnya. Wa takallamtu 'alayha fi syarhi tilka risalah. Dan aku telah membahasnya, menjelaskan di dalam syarahnya. Faqultu, aku mengatakan, hadhihi alwajibatu kulluha qawliyah illa wahidan minha wa huwa fi'li. Syekh Abdul Muhsin Abbad hafizahullahu taala, dia mengatakan wajib-wajib salat ini seluruhnya qawli, ucapan, kecuali hanya satu, ya, adalah perbuatan. Apa itu? Wa huwa julusu litashahhudil awwal, duduk untuk tasyahud pertama. Jadi kalau kita lihat wajib-wajib pada umumnya qauli, perkataan. Kalau rukun pada umumnya apa? Ya, apa pada umumnya dominannya? Fi'liyah, perbuatan lebih banyak. Ya. Baik. Wa qad dzakara Ibnu Qudamah fil Mughni, Ibnu Qudamah telah menyebutkan dalam Mughni, anna wujub hadhihi as-sab'ah al-qawliyah huwa al-mashru' an Ahmad. Wajibnya tujuh syarat yang berunsur qawliyah, perkataan, itu yang masyhur dari Imam Ahmad. Wa anna al-qawla bi'adam wujubiha qawlu aktsar fuqaha. Banyak perkataan yang tidak mewajibkan, ini adalah perkataan kebanyakan dari fuqaha. Qala wal mashru' an ahmada anna takbiratul khafdi wal raf' wa tasbih ar-ruku' was sujud wa qawlu sami'a Allahu liman hamida wa rabbana wa lakal hamd wa qawlu rabbi ighfir li baina sajdataini wa tashahhud al-awwal wajib. Ini adalah yang masyhur dari Imam Ahmad, bahwa takbir naik dan turun berarti takbir intiqal, tasbih di rukuk dan sujud, ucapan sami Allahu liman hamidah, ucapan rabbana walakal hamd, ucapan rabbighfirli, di antara dua sujud tasyahud pertama itu adalah wajib. Wa huwa qawlu Ishaq wa Daud wa Ahmad annahu ghairu wajib. Ya, wa huwa qawlu akthar fuqaha. Ini adalah pendapat dari Ishaq dan Dawud, dan juga ada yang mengatakan bahwa dari Ahmad, dia mengatakan tidak wajib. Di antara dalil yang dipakai oleh Ibnu Qudamah di dalam Mughni atas kewajiban ini adalah waqad rawa Abu Dawud an Ali bin Yahya ibn Khallat an ammihi an nabi anin nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala la tatimmu salatun li ahadin minan nas hatta yatawadda. Hadis ini oleh Abu Dawud dari Ali bin Yahya bin Khallat, dari pamannya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan tidak ada salat yang sempurna bagi seseorang manusia sampai dia berwudu, ila qaulihi, sampai perkataan beliau, summa yukabbir, lalu dia bertakbir, summa yarka, hatta tatma'inna mafasiluhu, kemudian dia ruku, sampai tenang persendian-persendiannya. Itu adalah ukuran tuma'ninah. Jadi kalau kita ruku, tenang persendian kita, ya, kemudian baru kita berdiri lagi. Summa yaqulu sami'a Allahu liman hamidah. Lalu dia mengatakan sami'a Allahu liman hamidah. Hatta yastawi qa'iman, sampai dia betul-betul sempurna berdiri. Summa yaqulu Allahu akbar. Lalu dia mengatakan Allahu akbar. Ya. Summa yasjudu hatta yatma'inna sajidan, sampai dia betul-betul tenang dalam sujud. Summa yaqulu Allahu akbar wa yarfa'u ra'sahu hatta yastawi qa'idan. Lalu dia mengatakan Allahu akbar sehingga dia angkat kepalanya sampai dia betul-betul sempurna untuk duduk. Summa yaqulu Allahu akbar. Lalu dia mengatakan Allahu akbar. Summa yasjudu hatta tatma'inna mafasiluh. Dia sujud sampai tenang tentram persendiannya. Summa yarfa'u ra'sahu fayukabbir. Lalu diangkat kepalanya, dia bertakbir Allahu akbar. Fa idza fa'ala dzalika faqad tammat shalatuhu. Kalau dia kerjakan itu, dia sudah sempurna salatnya. Ini adalah teks nas tentang wajibnya takbir. Karena dalam ini disebutkan ya, sumai kabbir. Ya. Summa yakbir summa yaqulu Allahu akbar summa yasjudu hatta yatma'innu sajidan. Wa li anna mawadhi' hadhihi al-adhkar arkanus shalah, tempat-tempat yang disebutkan tadi itu adalah rukun-rukun salat. Fa kana fiha dzikru wajib kal qiyam, ya, maka di dalamnya juga terdapat unsur wajib yang disebutkan wajib seperti berdiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Lalu ini menunjukkan bahwa takbir atau dalil dari Ibnu Qudamah tentang tujuh itu merupakan wajib. Baik. Wa qad dzakara syekhu at-tasmi'u lil imam wal munfarid duna al ma'mum. وقد ذكر الشيخ التسميع للإمام والمنفرد دون المأموم. Syekh rahimahullah ta'ala telah menyebutkan bahwa tasmi' ucapan sami'allahu liman hamidah, beliau sebutkan ini adalah untuk imam dan munfarid, orang yang salat sendirian, bukan orang yang makmum. Wahuwa sahih, inilah pendapat yang benar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, disebabkan sabda Rasulullah dalam hadis, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam itu dijadikan untuk diikuti. Wa fihi qawluhu, di dalam hadis itu ada sabda Rasulullah, wa idza qala, apabila dia berkata sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Jika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah oleh kalian Rabbana walakal hamd. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari. Juga dari Anas dan Abu Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan faqulu Rabbana walakal hamd. Beliau tidak mengatakan faqulu sami'allahu liman hamidah. Ya. Yang dikatakan oleh Nabi, disuruhnya faqulu, katakanlah oleh kalian Rabbana walakal hamd. Jika imam mengatakan sami'allahu liman hamidah. Wa dhahaba ba'du ahli al-'ilmi ila anna al-ma'mum yaqul sami'allahu liman hamidah mustadillan bi'umumi qawlihi fi hadith Malik bin Huwairith wa sallu kama ra'aytumuni usalli. Sebagian dari ulama dia berpendapat bahwa makmum hendaklah dia mengatakan sami Allahu liman hamidah sebagaimana yang diucapkan oleh imam. Kenapa? Karena mereka mengambil dalil keumuman hadis Malik bin Huwairith yang mengatakan salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Nabi salat bagaimana? Dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kalau begitu kita juga mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Hadis ini dikeluarkan Bukhari. Yakni wajhul istidlal, sisi argumentasinya adalah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qulu sami'allahu liman hamidah fal ma'mumu yaquluna sami'allahu liman hamidah. Ya, itu adalah sisi istidlal, pengambilan dalilnya, bahwa Nabi SAW mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka makmum juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Namun hadis yang mengatakan wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana wakal hamd, hadis yang mengatakan yang tadi, jika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah maka ucapkanlah rabbana walakal hamd, mukhassisun, ini adalah mengkhususkan ya keumuman hadis sallu kama raaitumuni usolli ya, wa nadhiru qawlihi, hal ini sama dengan ucapan beliau, idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulu muadzin, jika seandainya kalian mendengar azan maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Itu umum. Muadzin mengatakan Allahu Akbar, kita ucapkan Allahu Akbar. Muadzin mengatakan asyhadu la ilaha illallah, kita ucapkan asyhadu la ilaha illallah. Ya. Ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Dari Abi Sa'id Al-Khudri. Wa qad khassa min al-hadits, akan tetapi dikhususkan dari hadis tadi yang umum, ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Nabi mengatakan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah hayya 'alal fala fa innahu yuqalu indahuma la haula wala quwwata illa billah. Hadis dikeluarkan oleh Muslim dari Umar bahwa ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah hayya 'alal fala, kita mengucapkannya la haula wala quwwata illa billah. Berarti ini dikhususkan oleh keumuman hadis yang tadi mengucapkan seperti ucapkan oleh muadzin dikhususkan oleh bagian hadis ini. Begitu juga keumuman hadis sallu kama raaitumuni usolli, ya, konsekuensinya apa yang dilakukan oleh Nabi itu yang kita lakukan, termasuk juga ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah itu diucapkan oleh Nabi, konsekuensinya adalah kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah juga. Namun ada hadis yang lain yang mengkhususkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka makmum hendaklah kalian mengatakannya rabbana walakal hamd. Baik. Wa arkanus salati wa wajibatuha wa mustahabbatuha kulluha min ajza'iha. Rukun-rukun salat. Wajib-wajib salat. Dan sunat-sunat sholat semuanya adalah bagian dari bagian-bagian sholat. Wahia dakhilatun tahta ta'arif syar'i lis-shalah. Yang tiga tadi, rukun, wajib, dan mustahabbat, dia bagian atau termasuk di dalam definisi secara syar'i tentang sholat. Apa definisinya? Apa itu sholat? Baik, secara lugah bahasa, apa itu sholat? Secara bahasa dulu. Itu secara syar'i. As-salah doa. Ya, khudh min amwalihim shadaqatan. Tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambillah ya dari harta mereka yang akan mensucikan mereka, membersihkan mereka, mensucikan mereka. Wa salli 'alaihim. Salatlah untuk mereka. Maksud sholat di sini adalah doa. Maka sholat secara bahasa artinya doa. Secara istilah aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatihatun bitakbir wa mukhtatimatun bitaslim. Syekh Ibn Uthaymin mengatakan ibadatun lillah. Pertamanya, satu ibadah kepada Allah, ya, aqwalun wa af'alun, perkataan dan perbuatan, makhsusah, yang khusus, yang diawali dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Nah, perbuatan-perbuatan kita yang misalkan membaca bismillah, membaca ta'awudz, ya, membaca yang lain yang diajar oleh Nabi, itu adalah termasuk bagian dari bacaan-bacaan yang khusus. Meletakkan tangan di dada, meletakkannya di lantai dengan benar, itu adalah bagian dari perbuatan-perbuatan yang khusus. Walaupun dia bernilai mustahabbah. Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan sholat yang sesuai dengan syar'i, hendaklah dia betul-betul mendatangkan seluruh, ya, seperti apa yang dilakukan oleh Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Tidak perlu dia membeda-bedakan. Ya, ada orang, salah seorang, dia mengatakan, "Saya melihat ada seorang yang sholat cepat sekali." Lalu ditanya, "Kenapa cepat sholat?" "Ya, saya cukup dengan baca Al-Fatihah saja. Yang setelah itu enggak." "Kenapa? Itu kan sunat." Ya. Kita mengetahui sunat bukan untuk ditinggalkan. Lalu apa gunanya ketika kita mengetahui ini rukun, ini wajib, ini sunat? Kegunaannya adalah untuk menyikapi. Menyikapi bagaimana? Kalau seandainya seorang meninggalkan rukun, dia tidak tahu mana yang rukun. Tahu-tahunya dia ketinggalan. Apa yang harus dilakukannya? Dia tidak mau membedakan, membagi itu rukun, wajib, sunat itu. Tidak ada pernah Nabi mengajarkan seperti itu. Ya, tahu-tahunya dia tidak tasyahud. Apa yang harus dilakukannya? Ya, atau dia tidak baca Al-Fatihah. Atau dia tidak ruku. Apa yang akan dilakukannya? Ya. Atau dia tidak membaca bismillah. Apa yang harus dilakukannya? Dia lupa misalnya. Ya. Nah, disinilah ulama memberikan pembagian-pembagian itu untuk kita menyikapi. Sehingga kita tahu mana yang dinilai sebagai sah, mana yang dinilai sebagai batil, yang harus kita ganti, yang baru. Ya, kita ulangi. Mana yang kita katakan sah, tidak perlu diulangi. Mana yang dikatakan sempurna. Ya. Dan jelas yang sempurna itu kita mengerjakan sholat seperti Rasulullah SAW. Itu yang paling sempurna. Ya, itulah sholatnya sebenarnya. Tetapi kalau seandainya ada yang melakukannya kurang dari itu, apakah kita cap langsung, oh sholatnya batal? Nah, disinilah perlu kita ilmu tentang membagi mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang mustahabbat. Baik. Wa bainal arkani wal wajibati wal mustahabbati faraqun. Antara rukun, wajib, dan mustahabbat yang sunat-sunat itu ada perbedaan. Final arkan, yata'ayyan ityanu biha. Adapun rukun, wajib dikerjakan. Wala tasqutu idza tarakaha sahwan aw amdan. Rukun itu tidak akan bisa gugur jika ditinggalkannya karena lupa atau dengan sengaja. Enggak bisa gugur. Wa amal wajibat, adapun yang wajib, fata'ammudi tarkiha yabtulus shalah. Siapa yang meninggalkan sengaja salah satu wajib, batal salatnya. Wa tarkuha sahwan yujbar bisujudi sahwi. Meninggalkan rukun tadi karena lupa, kekeliruan. Meninggalkan yang wajib karena lupa, ya, maka harus ditambal, ya, ditumboknya dengan apa? Dengan sujud sahwi. Kalau begitu, rukun ketinggalan lupa gimana? Ya, harus datang, kalau tidak batal sholat. Kalau ditinggal dengan sengaja, batal sholat kita. Rukun kalau wajib kalau seandainya ditinggal dengan sengaja, batal. Kalau lupa, ya ditambal dengan sujud sahwi. Wa amal mustahabbat. Adapun yang sunat-sunat, misal contohnya doa istiftah, wal isti'adah, ya. Fa'inna man ata biha usib. Siapa yang mengerjakannya dia dapat pahala. Wa man tarakaha la yu'aqab. Kalau dia tinggalkan dia tidak mendapatkan dosa illa idza kana tarku iyyaha raghbatan 'anis sunnah. Kecuali kalau seandainya dia meninggalkan perbuatan tadi disebabkan karena tidak suka dengan sunnah. Ya. Kita khawatir dengan orang yang tadi menyikapi, ah itu kan sunnahnya, apa dia salah? Ya. Kalau itu rasa bencinya atau tidak sukanya dengan sunnah, maka itu berbahaya. Disebabkan oleh Nabi SAW, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي. Siapa yang benci, tidak suka, ingat, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan dari golonganku. Ya, kita tahu itu sunnah. Kita belum mampu mengerjakan lebih baik. Kita katakan ambo tahu itu adalah sunnah, tapi ambo belum bisa mengerjakannya. Lebih jauh, lebih baik daripada kita mengatakan anda ada sunnah masa seperti itu, tidak rancak ada seperti janggui, misalkan. Ya, tidak rancak dong. Nah, kalau dia mengatakan itu karena membencinya, falaysa minni, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bukan dari ulama kami. Kalau dia mengatakan, Pak Ustaz, ambo di dalam instansi tidak boleh begitu. Nanti anu, tapi ambo pengen juga Pak Arsonyo. Ya. Nah, itu masih mending. Ketimbang dari orang yang mengingkari. Baik. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Itu hadis dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fa inna lafz sunnati fi hadha al-hadis awsa itlaqatin lafz sunnah. Ya, awsa itlaqati lafz sunnah. Sesungguhnya sunnah menurut di dalam hadis faman raghiba an sunnati. Siapa yang membenci, tidak senang dengan sunnahku. Makna sunnah di sini itu adalah ungkapan yang makna yang sangat luas. Ya, fa innal muradu bihi, karena maksud di sini adalah tariqatuhu, apa namanya, jalan, style kehidupannya, ya, kebiasaannya. Wa ma kana alaihi salatu wassalam, apa yang selalu dilakukannya, ya. Wa yashmulu dhalika kullama ja'a fil kitabillahi sunnati rasulihi, meliputi seluruhnya apa yang datang dari Al-Qur'an dan sunnah. Kalau kita lihat, kalau kita makna sunnah itu, ya, sunnah maknanya adalah tradisi. Ya, tradisi. Kalau seandainya ada di antara kita yang datang pengajian selalu terlambat, kita katakan sunnahnya sering terlambat datang pengajian. Begitu. Kebiasaan. Ada yang dalam pengajian ngantuk-ngantuk terus. Nah, jadi kita katakan sunnahnya datang pengajian tidur. Ya. Baik. Itu makna sunnah, tradisi. Nah, apa yang biasa beliau lakukan? Di antaranya, beliau tidak pernah meninggalkan sholat witir. Ini hati-hati kita. Sering kita melalui, itu witir. Malahan perkataan ulama, siapa yang sengaja meninggalkan witir, sengaja meninggalkan witir, tidak diterima syahadat, tidak diterima kesaksiannya. Ya. Nabi SAW mewasiatkan kepada Abu Hurairah, ya, untuk witir sebelum tidur. Kalau seandainya kita ambo nantilah, ambo insyaallah terjago mungkin nanti jam 4. Ya udah, kita undurkan witir belakang. Tapi kita aduhlah capek mah, tidur, kamu tidur, kita salat dulu. Witir itu boleh 1, 3, 5, 7, 9. Biasanya pada umumnya adalah 3. Dikerjakan 2, 1. Boleh juga 1 langsung. Ya. Walaupun tidak didului oleh sholat 2 rakaat sebelumnya. Nah, ada keringanan. Kita melihat. Kita mau melihat apa? Nabi SAW tidak pernah meninggalkan witir, baik dalam kondisi safar maupun apalagi dalam kondisi mukim. Baik. Ada lagi satu lagi yang tidak pernah beliau tinggalkan adalah sholat sunat fajar. Baik dalam witir, baik dalam mukim maupun safar. Adapun pada saat safar, sholat sunat rawatib beliau tidak kerjakan. Ya. Kenapa? Yang wajib aja dikurangi. Ya, apalagi mengerjakan sunat. Maka Nabi tidak pernah melakukan sholat sunat rawatib. Ya. Di dalam safar. Oleh karena itu ungkapan ulama, minas sunnati fis safar tarkus sunnah. Ya, merupakan sunnah di dalam bersafar meninggalkan perbuatan sunnah, maksudnya sholat sunat, sholat sunat rawatib. Baik, kita lanjutkan. Qauluhu wa ma'ada dhalika fasunanu aqwalin wa af'alin. Selain dari apa yang disebutkan dari wajib, rukun dan wajib, itu adalah sunat-sunat, baik dalam unsur perkataan atau unsur perbuatan. Fasunanul aqwali 17. Sunat-sunat perkataan ada 17. Al-istiftah. Apa istiftah ini? Doa iftitah. Boleh jadi Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya. Bagi siapa yang ingin yang lebih luas, silakan lihat di dalam kitab Sifat Salat Nabi oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Itu disebutkan ya, riwayat-riwayat masing-masing. Dan kita tidak boleh menggabungkan. Ada dua misalkan. Kita membaca semacam Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya, kemudian kita sambung lagi dengan tasbih. Ya, subhanakallahumma bihamdik tabarakasmuka ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Enggak, satu-satu aja. Ya, ini satu, mungkin sekali-sekali ini, sekali-sekali ini. Kita variasikan. Kalau tidak salah lebih dari 17 atau 18 lafaz modelnya. Ya. Nah, silakan divariasikan. Memvariasikan itu akan membantu kita khusyuk di dalam salat. Sebab satu yang latah tidak terasa keluarnya, ya. Pikiran tak kemana, lidah pun tetap ya, komat kamin. Taib. Yang kedua at-ta'awudz. Ta'awudz itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, sebelum kita membaca Al-Fatihah. Kemudian disebutkan juga basmalah. Bismillah. Kenapa di sini disebutkan bismillah sebagai sunnah? Karena terjadinya perbedaan pandang ulama dalam masalah apakah bismillah itu bagian dari Al-Fatihah atau tidak. Ya. Sebagian masyarakat ketika kita membahas tentang bismillah ini, ya, khilafiyah itu jangan dibuat cepat dan jangan dibahas-bahas. Enggak, kita membahas khilafiyah biar kita duduan. Ya, apa permasalahannya sehingga kita berlapang dada untuk menerima perbedaan itu. Wata'min, mengaminkan. Ya. Wa qira'atus surati fil aulaya fi ulayaini. Membaca surat pada dua rakaat pertama. Dua rakaat pertama. Kapan? Ya, dua rakaat pertama. Ya. Subuh, zuhur, terus-terusnya. wa fi salatil fajri wal jum'ati wal 'idi ya wa tatawwu' kullih. Ya, baik salat fajar, yakni maksudnya adalah salat subuh, salat Jumat, salat Id dan seterusnya. Wal jahru wal ikhfa, menjaharkan bacaan, mensirkan bacaan, itu adalah bagian dari sunnah. Wa qawlu mil'us samawati wal ardi ila akhirihi. Jadi kan ketika kita baca yang wajibnya apa? Sami Allahu liman hamidah. Lalu yang wajibnya apa lagi? Rabbana walakal hamd. Mil'us samawati kita baca alhamdulillah. Kalau tidak baca sah salat kita. Ya. Kadarnya seperti itu. Nah, kita sebutkan tadi tetap kita melaksanakan sunnah. Ya, sehingga sempurna salat kita. Baik. Wa ma zada 'ala al-marrah fi tasbih ruku'in wa sujudin, bacaan melebihi dari sekali ketika kita bertasbih dalam ruku' dan sujud. Subhanallah rabbil azim. Sudah. Itu wajib. Lebih dari itu, subhanallah rabbil azim, subhanallah rabbil azim, subhanallah rabbil azim, subhanallah rabbil azim, subhanallah rabbil azim. Lebih lama, diulang-ulang terus. Ya. Kita dahulu telah mempelajari tentang imam. Ya, Nabi mengulangi 3 kali. Imam hendaknya baca dia 5 kali supaya makmum bisa membaca 3 kali. Ya, karena gerakan makmum setelah gerakan imam. Kadang-kadang kita kan ada yang imamnya super cepat. Belum kita meletakkan kepala dia sudah berdiri, ya, sudah mengangkat kepalanya, gitu kan. Baik. Wa qawli rabbighfirli, yakni maksudnya lebih dari rabbighfirli. Rabbighfirli tadi adalah wajib. Rabbighfirli wajburni wahdini dan seterusnya. Ya. Itu adalah tambahan dari rabbighfirli adalah sunnah. Wa ta'awudz minal arba' fi tasyahudil akhir. Bacaan kita Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masyih wa min fitnatil masyihid dajjal. Yang 4 hal yang kita berlindung kepada Allah dari hal itu hukumnya sunnah. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal barakati alaihi wa alaihim. Salawat kepada nabi dan berkah, maksudnya di situ melebihi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. As-salatu ala ali Muhammad, maaf. As-salatu ala ali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang wajibnya apa? As-salat Allahumma salli ala Muhammad. Itu ukuran wajib. Yang sunatnya ya? Wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kama barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid au fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu adalah sunnah. Kadar wajibnya mana? Allahumma salli ala Muhammad. Salawat kepada nabi, salawat kepada keluarganya dan seterusnya berkah, ya, itu adalah sunnah. Baik. تقدم الاستدلال على هذه المستحبات في مواضعها في صفات الصلاة. دليل ini sudah disebutkan pada tempatnya dalam sifat salat. والمراد بالجهر, maksud dari jahr tadi adalah al-jahru fima yujharu fihi kal-fajri wa rak'atayn ulayayn fil salatil jahriyah. Maksud dengan bacaan jahr adalah pada salat-salat yang seharusnya kita jaharkan. Kita sholat sendirian misalkan. Atau ada imam. Lupa dia menjahar. Dia sholat subuh. Ya. Diam aja dia. Sholat subuh, diam aja. Batalkah sholatnya? Kenapa tidak? Dia imam. Hah? Nah, karena dia sunat sholat. Walaupun dia jadi imam. Jadi kalau seandainya ada orang imam lupa dia menjaharkan bacaan Al-Fatihahnya, ya, salatnya sah. Bisa dibaca subhanallah. Enggak perlu baca subhanallah. Ya. karena hukumnya adalah sunnah. Atau kita di rumah, sunnahnya kalau kita seandainya terlambat sholat misalkan, terlambat bangun, kita sholat subuh di rumah, dijaharkan, itu sunnah. Sholat-sholat yang jahar kita jaharkan, yang sir kita sirkan. Ya, nah sekarang kita tidak sirkan, kita tidak jaharkan, kita sirkan misalkan. Terlambat datang sholat isya di rumah, ya akhirnya kita baca dengan sir, boleh. Sholat kita sah. Tunggu dulu. Wal ikhfa mendiamkan atau menyembunyikan itu namanya israr fi ma yusarru fihi. Jadi itu sunnah. Mensirkan di dalam salat sir itu hukumnya sunnah. Berarti kalau menjaharkan batal salatnya? Tidak. Ya, tapi dia tidak sesuai dengan sunnah, kan gitu. Dan salatnya sah. Baik. Seperti karakat salisah fi maghrib wa rak'ataini akhirataini fi isya wa rak'atis salawat sirriyah. Ya, pada rakaat ketiga dan maghrib misalkan dibacanya keras. Ya, tidak batal salatnya. Ya, salatnya tetap sah. Wa hadhihi mustahabbat allazi dzakarha syekh. Sunat-sunat yang disebutkan oleh syekh ini al-ma'duda fiha aqall min al-'adad. Yang terhitung di sini, yang disebutkan di sini kurang dari jumlah dari 17. Waqad dzakara Syekh Musa Al-Hijawi fi kitab Al-Iqna bi tatabuq al-'adad ma'a al-ma'dud. Musa Al-Hijawi menyebutkan jumlahnya 17, iya dia sebutkan 17. Kalau sini kurang. Ya. Ditambah di situ adalah ad-du'a fi akhir at-tashahhud al-akhir wa ma zada al-mujzi min at-tashahhud al-awwal wa qunut fil witr. Doa pada tashahhud akhir, kemudian tambahan yang melebihi dari tashahhud pertama. Contoh, ketika pada tashahhud pertama kita menambahnya dengan selawat. Boleh? Itu sunnah hukumnya. Ya, pada tashahhud pertama. Kalau batasnya kan sampai dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu kita berdiri. Lebih dari itu misalkan selawat, maka hukum sunnah. Kunut di dalam salat witir hukumnya adalah sunnah. Kalau kita lakukan alhamdulillah. Kalau tidak kita lakukan tidak apa-apa. Baik. Kita cukup saya di sini dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya dalam permasalahan ini walaupun waktu sudah masuk nih sedikit. Fadhalu. Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Hukum asalnya adalah jaharkan. Hukum asalnya dijaharkan. Ketika kita sholat sendirian tadi kita sirkan, lalu ada datang orang karena berimam kita menjaharkan, silakan. Dan itu hukum asal. Seharusnya walaupun kita sholat sendirian, sebaiknya kita jaharkan. Wallahu a'lam. Baik, Bapak bisa kembalikan ke buku Syekh Muhammad Nasruddin Albani. Tidak seperti redaksi yang biasa kita baca, tapi perlu dicek lagi. Ya, lebih nanti Bapak bisa bandingkan sesuai dengan riwayat. Setiap riwayat itu yang kita baca, tidak lebih dari itu. Tidak boleh kita menggabungkan dua riwayat dalam bacaan zikir. Wallahu a'lam. Yang lain ya. Doa, baca doa Pak. Jadi setelah kita baca subhanahu rabbil azim, subhanahu rabbil ala, subhanahu rabbil ala, subhanahu rabbil ala. Lalu kita membaca misalkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya, atau bacaan yang lain misalkan Allahumma inni as'aluka huda wa taqwa wa afwa wa ghina. Boleh, boleh. Ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Fa'aktiru fi doa, kata Nabi. Perbanyaklah doa di situ. Tapi ingat, kalau seandainya kita sholat sendirian, kalau sholat berjamaah kita harus mengikuti imam. Ya, jangan kita asik berdoa, imam sudah berdiri atau melakukan. Wallahu a'lam. Wajib jika ditinggalkan diganti, kalau lupa ditambah dengan sujud. sahwi. Kalau tidak tahu bagaimana Ustaz? Kalau tidak tahu bagaimana Ustaz? Wajib jika ditinggalkan. Wajib-wajib sholat kalau ditinggalkan tak perlu diganti. Gantinya tadi, ya, di kalau sudah lupa tadi, tidak perlu kita ganti. Tapi dengan sujud sahwi. Kalau sengaja batal sholat. Kalau sengaja batal sholat. Nah, kalau enggak tahu sebelumnya. Ya, sudah. Berarti dianggap sholatnya sempurna. Dari mana dia tahu bahwasanya sholatnya lupa? Ya, dia aja enggak tahu. Ya, berarti sholatnya sempurna. Ya, Allahu a'lam. Penambahan wa bihamdi pada bacaan subhanallahil alam wa bihamdi sunnahkah? Ini ada riwayatnya. Ya. Insyaallah enggak apa-apa. Apa hukumnya jika kita meninggalkan witir? Tadi saya sudah sebutkan. Berkata Imam Ahmad, malahan orang yang sengaja meninggalkan witir, ya, sengaja meninggalkan witir, itu kesaksiannya tidak diterima. Nanti insyaallah akan kita sebutkan bagaimana aqwal ulama di dalam masalah meninggalkan sunnah, ya, karena itu adalah sudah termasuk sunanul huda, termasuk sholat berjamaah. Abdullah bin Mas'ud telah menyebutkan bahwasanya sholat berjamaah itu bagian dari sunanul huda, sunnah-sunnah kebiasaan yang membawa kepada petunjuk. Siapa meninggalkan sunnah-sunnah itu, kalian akan sesat. Nah, kalau seandainya sekarang ada orang semuanya sholat wajib di rumahnya, berjamaah dengan keluarga, apa artinya masjid? Ya, ada pun sholat sunat di rumah, sholat sunat di rumah, sholat wajib di masjid, sholat malam ya di rumah. Malah Nabi SAW sholat dia di atas kasur beliau, tempat tidur beliau, ya, sehingga Aisyah pada saat itu dia membelintang di hadapan Rasulullah. Kalau Rasulullah mau sujud, dicolek oleh Rasulullah agar kakinya ditarik. Perlu diingat, dulu belum ada lampu. Kalau ada lampu gak perlu dicolek. Dalam durus Muhimmah, penjelasan murid dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Beliau menyebutkan bahwa rukuk wajib membaca Subhanallah, Subhanallah Azim. Ya, apakah tidak boleh diganti dengan bacaan yang lain? Ya boleh. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ada riwayat Imam Bukhari. Beliau sering juga membaca itu. Ya, setelah turun ayat kepadanya, idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Selalu beliau mengatakan, subhanakallahumma wa bihamdik, subhanakallahumma, subhanarabbika, subhanakallahumma apa? Apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, di situ ada tasbih, di situ ada istighfar. Ya, boleh. Maka kita boleh pakai ini, kita boleh pakai ini. Ya. Kalau kita memakai ini di ruku kita, ya kita tidak perlu lagi memakai subhanallahi azim. Ya, wallahu a'lam. Nah, tunggu pada putaran berikutnya. Karena ini harus kita pelajari. Ya, insyaallah. Baik, Pak. Perempuan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutuhunna khairu lahunna. Jangan dilarang wanita untuk datang ke masjid. Kalau orang rumah mengatakan, "Dah mau ke masjid, silakan." Ya, jangan dilarang. Wa buyutuhna khairul lahunna. Rumah mereka lebih baik bagi mereka. Kalau dia memilih di rumah, silakan. Kalau dia memilih di masjid, silakan. Aisyah radhiyallahu taala anha, dia salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Ya, Aisyah. Beliau salat di masjid. Dan sahabat-sahabat yang lain ada salat di masjid. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia sudah salat, dia masih tetap duduk menghadap ke kiblat seukuran astagfirullah astagfirullah astagfirullah Allahumma anta salamu minka salam tabarak ya dzal jalali wal ikram, baru beliau mau memalingkan wajah beliau ke arah makmum. Ukuran itu hendaklah wanita-wanita sudah berdiri. Ya, karena dulu kan tidak ada sitar. Kalau ada sitar sekarang gimana? Ya udah, enggak apa-apa. Ya, kemudian hendaklah keluarnya perempuan lebih dahulu dari laki-laki agar juga tidak bercampur bau. Wallahu alam. Ya. Ya. Kan salat yang Kalau kita ada keinginan untuk salat malam. Ya. Kan enggak perlu kita seperti itu. Iya. Tidak perlu. Siapa yang punya niat untuk dia sholat malam, dijadikan witir itu terakhir. Tapi kalau ada orang tidak ada niatnya untuk bangun malam, ya udah dia witir sebelum tidur. Apalagi kalau misalkan mahasiswa tugas banyak lah, jam sampai jam 2 misalkan baru mau tidur, udah dia witir. Tapi subhanallah, memang maksiat itu kadang-kadang tidak membawa kepada ketaatan. Coba di dalam orang yang nonton, jago-jagonya nontonnya bola malam itu, tidak ada niatnya untuk salat witir. Ya, maksiat menyebabkan kita, mengendurkan kita dalam ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah taala alam, demikian wallahu muwaffiq. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.